Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, hari ini Yahudi makin bergembira karena mereka meyakini tidak lama lagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan datang. Kenapa? Satu tanda yang mereka tunggu-tunggu sejak 2000 tahun terjadi. Apa itu? Lahirnya sapi merah, red heifer mereka. Ini sapi merah yang mereka tunggu-tunggu sudah hadir hari ini. Dan mereka meyakini itulah sapi yang akan mereka korbankan untuk the God who created, Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Dajjal. Bagi kita, Tuhan mereka adalah Dajjal. Tunggu, mana sapi merahnya? Jangan-jangan hilang sapi merah. Oh, ini dia. Ini sapi merahnya, Bapak. Mereka akan menjadikan sapi ini sebagai hewan yang akan diberikan kepada Tuhan mereka. Ritual mereka akan mereka adakan dengan besar-besaran. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Di saat Masjidil Aqsa sudah mereka hancurkan dan mereka ganti dengan Bait Salomon. Ya. Untuk meraih, untuk menyambut datangnya Dajjal. Inilah sapi yang akan mereka korbankan, Bapak Ibu. Maka mereka sedang bergembira. Maka mereka mempercepat kehancuran Masjidil Aqsa. Maka munculnya simbol-simbol seperti yang kita lihat itu merupakan isyarat penyambutan kepada datangnya Mesiah. Termasuk ada film tadi yang dikatakan oleh teman kita, Mesiah, yang nanti akan diputar ya. Kita amati nanti film itu, Bapak Ibu. Baik, saya memperlihatkan ini sebagai bukti, Bapak Ibu, ya, agar saya tidak terkesan berbicara tentang fakta dan data atau saya berbicara tentang waktu ya. Sayang sekali saya sudah menyimpan satu folder, tapi foldernya tidak saya berhasil simpan, Bapak Ibu. Tadi saya tunjukkan bagaimana pemuda Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini mereka dengan efre dan bangga. Kegembiraan mereka, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera hadir. Sapinya sudah ada. Bapak Ibu, mati Allah, apa yang mereka lakukan sebetulnya? Ini dia, Bapak Ibu. Mereka jelas-jelas menjadi pelayan Iblis dan Dajjal, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya katakan demikian. Di dunia ini ada dua klan Yahudi yang terbesar. Yang pertama ada Yahudi Sephardim. Ini di Palestina. Mereka adalah bangsa Yahudi yang anti-Zionis. Mereka tidak bermusuhan dengan orang Palestina, justru mereka bersahabat dengan orang Palestina. Dan mereka pun anti-Zionisme. Mereka mengklaim memegang Taurat dan mereka berada di Judah, bagian utara. Nah, ada yang kedua, Yahudi Askenazim. Inilah Yahudi yang kejam dan menguasai politik pemerintahan negara Zionis Yahudi Israel hari ini. Saya sebetulnya tidak mau menyebut Israel. Ya. Mereka lah yang menuai keuntungan dan menguasai dunia dari perang-perang di dunia. Mereka membeli peluru, diberikan kepada orang yang ingin berperang. Amerika ingin menyerang Irak misalnya. Maka senjatanya dari mereka. Ya, senjatanya dari mereka. Digunakan untuk membantai saudara-saudara kita di Irak. Menghancurkan masjid yang ada di sana. Membunuh rakyat sipil yang ada di sana. Tapi isu yang mereka angkat adalah isu memerangi terorisme. Ya, aneh Bapak Ibu, saya tidak melihat teroris yang mereka bunuh. Yang mereka bunuh adalah anak-anak sipil. Saya tidak melihat mereka menghancurkan sarang teroris. Yang saya lihat mereka menghancurkan masjid demi masjid. Saya tidak melihat mereka perang atas alasan terorisme. Bukan, tetapi mereka perang atas nama agama. Saya tidak bicara tanpa data Bapak Ibu, datanya saya simpan. Tapi untuk di sini saya tidak bisa perlihatkan karena ternyata tidak sempat saya pindahkan ke sini, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Tujuan mereka, Bapak Ibu, rahmati Allah. Nah, mereka bahasa yang rasialis, selain dari mereka adalah subhuman. Mereka adalah yang paling unggul. Yang lain disebut budak. Bapak Ibu masih ingat ini siapa ini? Obama. Ini George W. Bush. Mereka melakukan ritual ratapan, Wailing Wall. Berarti mereka adalah anggota Freemasonry. Itu ritual wajib anggota Freemasonry. Dan mereka bangsa yang teroris, Bapak Ibu. Tapi tidak satu pun negara di dunia yang berani menyebut mereka teroris. Ini fakta kebiadaban mereka sampai hari ini, Bapak Ibu. Dan tiga proyek besar mereka. Satu, mengungsikan semua orang Yahudi seluruh dunia ke tanah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina, menguasai dunia. Palestina menghubungkan tiga benua. Benua Afrika, Mesir, Afrika, Eropa, dan Asia. Maka menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Maka mereka mengambil alih Palestina. Maka apa yang terjadi? Setelah Atul Bahful mengeluarkan resolusi izin kepada mereka tahun 1918, maka pada tahun 1948, sejak saat itulah mereka mengungsi diam-diam. Dan di tahun 1947, PBB membagi dua Palestina, 54% bagi Zionis Yahudi dan 46% bagi Muslim Palestina. Maka sejak saat itu, setiap minggunya 1000 orang mengungsi ke Palestina. Direbut tanah orang Palestina yang tidak mau dibanting, maka berdirilah negara-negara Yahudi sampai hari ini. Rumah-rumah mereka sampai hari ini. Settle-settle mereka, paman. Ini yang terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu. Sampai hari ini. Dan yang kedua, mereka mendirikan negara Yahudi di atas Palestina. Dan itu pernah sudah terjadi 14 Mei 1948. Dan yang ketiga, menanamkan pengaruh hegemoni mereka ke seluruh dunia. Siapakah penggagasnya? Ini mereka penggagasnya. Mulai dari Chaim Weizmann, presiden pertama, sampai dengan Theodor Herzl, bapak Zionisme dunia. Ya. Ada keyakinan mereka, Bapak Ibu, tentang milenium ketiga. Keyakinan mereka dalam The Jericho Project. Mereka meyakini bahwa dunia sejak Natal sampai kiamat itu hanya 3.000 tahun. 3.000 tahun mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Hari ini kita berada di milenium ketiga. Betul? Inilah yang mereka sebut dengan Y2K. Saya melihat tahun 2000 euforia manusia menyebut Y2K. Seluruh dunia mengatakan we are already to visit Y2K. Kami siap menyambut Y2K. Apa itu Y2K? Mereka menyebutnya era kebangkitan teknologi informasi dan globalisasi dunia. Saya tidak yakin. Keyakinan saya, Y2K bersyarat berumatan ideologis. Bagi orang Yahudi, itu singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi kerajaan Tuhan berdiri di atas muka bumi. Maka di saat itu harus segera dilakukan penyambutan Tuhan. Maka peristiwa besar pertama yang terjadi di sini terjadi di tanggal 11 September 2001.